karo sinok iki lajeng. Wis ayune kaya ngene kok gelem munggah ya. Kanggo Nokiati. Iya. Nok iki barang. Ayo Nok digoyang. Kang Rohman, orang manjat ya. Masih, buat juragan odong-odong Kang Mas Heri ya, selamat datang. Ayo usahakan, coba usahakan, masa saban dinamangan turu bengi. Ada perasaan Yesus. Sun mikir Yesus bakane mangan apa? Masa dipangani wae. Alah tobat. Kan apa kok? Endika tanggung jawabi. Sampean sing dadi laki. Terpisah ning belanjangan nih. Kalau Bung Heri punya petasan apa enggak kamu? Tobat. Mangan turu bae ya mumet ya. Mumet mas. Sing sabar bae ya Nok ya. Kang Rohman. Enggak Kang Rohman. Jaluk duit teh. Kok sabar Nok. Kang Rohman sing endi sih? Rika Kang Rohman. Wis bisa ngene 20.000 lumayan ya Nok ya. Alah coba. Rasanya kepengin bali banget. Usaha. Coba Terima kasih.